Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Ilmu iku warisane po nabi. Mula ayuh kita podo mempengaji. Pondo iku warisane Qarun Fir'aun kang dadi balane kabeh poro syaitan. Ilmu saged jagi dateng kita sami, nanging pondo dunyo kita ingkang jagi. Ilmu saged nambah konco ingkang kata. Kondo dadosaken satru orang genah. Mulangaken ilmu tambah saknaliko. Ngewehaken pondo tansah saya sudo. Medit iku mergo saking sugi pondo, nanging sugi ilmu kita tambah mulio. Wong kang sugi pondo kuatir kemalingan, nanging sugi ilmu ra kuatir babar pisan. Wong kang sugi pondo bakal dipun landrat, nanging sugi ilmu bakal paring syafaat. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Salli wa sallim da'iman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali